Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kepada saudaraku kaum muslimin wal muslimah dan juga para pendengar radio Al-Iktisam yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kembali kita berjumpa di radio ini untuk sekedar kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, untuk mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari Islam secara umum. Walhamdulillah, ini adalah pertemuan yang kedua bagi kita untuk mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita muslimah dengan panduan kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah, di mana beliau menjelaskan secara ringkas di dalam kutip ini untuk supaya dipahami oleh para muslimah agar dia mengetahui perkara-perkara pokok yang berkenaan dengan keadaan ataupun hukum-hukum wanita muslimah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan tentang hukum umum keadaan dan kedudukan wanita sebelum datangnya Islam. Keadaan wanita sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam membawa Islam. Di mana keadaan mereka amat sangat direndahkan oleh kaumnya. Keadaan mereka tidak dihargai. Hak-hak mereka tercabut. Bahkan hak hidup pun sampai-sampai mereka tidak diberikan. Dikarenakan pikiran yang rusak. Pemahaman yang rusak. Yang ada pada masa jahiliyah. Mereka menganggap wanita ini akan membawa kerendahan, akan membawa kehinaan terkhusus di bangsa Arab, sehingga kelahirannya pun tidak diharapkan. Sehingga kelahiran dari wanita tersebut tidak diharapkan, bahkan mereka merasa malu, dengan perasaan malu yang sangat besar, disertai dengan kemarahan dan perubahan wajah yang ada padanya, dan mereka pun mengasingkan diri dari orang-orang ataupun dari kaumnya. Ketika dikabarkan kepada mereka akan kelahiran seorang anak perempuan yang lahir dari istrinya, ini merupakan bentuk yakni kerendahan yang sangat rendah yang didapatkan oleh kaum wanita, sehingga mereka pun tidak mendapatkan hak waris dan sebagainya, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, dan para pendengar Radio Al-Ittisam yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah membawakan kondisi, keadaan, kedudukan wanita ketika itu sebelum datang Islam, maka pada poin yang kedua, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ingin membawakan kedudukan wanita di dalam Islam. Kedudukan wanita di dalam Islam. Di mana ketika sebelum Islam banyak kedoliman-kedoliman yang terjadi pada para wanita. Mereka dianiaya, didolimi, bahkan dicabut hak-haknya. Maka di dalam Islam kedoliman yang terjadi tersebut terangkat. Kerendahan yang ada pada wanita terangkat. Mereka menjadi makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan di kalangan manusia. Qala Syekh hafizahullah, falamma ja'a al-Islam rufi'a hadhihi al-madhalimu 'anil mar'ati wa 'ada laha i'tibaruha fil insaniyah. Maka ketika datang Islam, kedoliman-kedoliman yang terjadi di masa jahiliyah itu terangkat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para wanita. Dan dengan Islam itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan keadaan para wanita tersebut agar dia dianggap sebagai seorang manusia. Agar supaya wanita ini teranggap bahwa dirinya itu manusia. Di mana selayaknya manusia, seseorang berbuat baik kepadanya, saling membantu, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bukan karena sesuatu yang menguntungkan kemudian mereka, yakni mengajak para wanita tersebut. Namun, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan Islam ini berusaha mengangkat keadaan para wanita kemudian mengembalikannya sebagai seorang manusia yang dihargai, dihormati, dan dimuliakan di dalam Islam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kalian min dzakari wa unsa, dari kalangan laki-laki dan perempuan. Di sini para pendengar radio Al-Ittisam dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa dzakara subhanahu annaha syarikatur rajul imabtail insaniyah, bahwasanya para wanita ini setara keadaannya dengan laki-laki dalam penamaan, yakni yang namanya manusia, kemanusiaan. Mereka sama-sama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama hiya syarikatur rajuli fi thawabi wal iqab 'alal 'amal. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan mereka pula, para wanita dengan laki-laki, di dalam memberikan pahala dan balasan ataupun azab atas perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Balasan itu disejajarkan, balasan itu disetarakan, sama rata. Apakah yang berbuat kebaikan itu laki-laki ataupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang sama. Begitu pula yang berbuat, ketika yang beramal dari laki-laki dan perempuan dengan amalan-amalan kejelekan, Allah Subhanahu wa taala pun akan balas dengan amalan kejelekan yang mereka lakukan dari kalangan laki-laki dan perempuan. Disetarakan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam ini. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, dianggap sebagai manusia, dan disetarakan di dalam melakukan amalan-amalan perbuatan yang baik. Dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah, dan disetarakan pula di dalam balasan amalan-amalan yang jelek atas perbuatan amalan jelek yang mereka lakukan, laki-laki ataupun perempuan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, Allah menyatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang beramal soleh adalah orang yang menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya semata, menjalankan perintah-perintah Allah dari amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka lakukan, ini merupakan melakukan amalan yang soleh. Dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan segala konsekuensi keimanan-keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan beriman kepada Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' wa sifat, baik dalam keadaan dia beriman kepada Allah dalam masalah rububiyah, Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memelihara sekalian alam, menghidupkan dan mematikan, atau dalam beriman dalam uluhiyahnya Allah, meyakini dengan pasti bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia senantiasa beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah konsekuensi dari keimanan-keimanan yang tercakup padanya rukun iman. Dia beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Dalam keadaan dia beriman, maka balasannya adalah fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah yakni kehidupan yang menjadikan seseorang itu menjadi sukunul qalb. Yakni hatinya menjadi tenang karena pemberian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang baik, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seseorang mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan ketentraman hidup, ketenangan di dalam hati dan jiwanya, dikarenakan dia beramal soleh dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan balasan kebaikan hidup yang bisa menenteramkan hati-hati seorang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan satu keberuntungan. Dan ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, laki-laki atau perempuan, ketika dia beriman kepada Allah dan dia bisa beramal soleh, bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala bi'aunillah, dengan pertolongan dari Allah dan dengan taufik dari Allah dia bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang mukmin, muslim, hanya ada di dalam lisan-lisan mereka, tidak terwujud dengan amal yang soleh, tidak disertai dengan amal yang soleh, amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada orang-orang munafik yang mana mereka dusta di dalam keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah, dan para akhwat rahimani wa rahimakunallah, kemudian balasan yang lainnya yang akan Allah berikan adalah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan berikan balasan kepada mereka pahala yang besar, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dengan apa-apa saja yang mereka kerjakan. Diberi pahala bi ahsani makanu ya'malun. Dengan yang lebih baik. Diberi pahala bi ahsani makanu ya'malun. Bi ahsani di sini adalah pahala jannatin na'im. Bagaimana yang ada di dalam kitab tafsir Taisir Karimir Rahman yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bi ahsani ma kanu ya'malun, yakni jannatin na'im. Allah Subhanahu wa taala akan balas mereka dengan diberikan pahala kepada mereka berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Di mana kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan yang tidak pernah terlintas, terdengar di dalam telinga dan terlintas di dalam benak dan hati-hati manusia. Kenikmatan yang sungguh Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang kenikmatan tersebut. Ini balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sungguh ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini amat sangat banyak. Salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang perkara tersebut, yakni yang ada dalam surat Al-Buruj misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, sungguh bagi mereka jannat, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah keberuntungan, kesuksesan yang sangat besar. Tidak ada satu keberuntungan dan kesuksesan yang lebih besar daripada dimasukkannya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada itu. Sehingga ikhwan fil din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dan amal soleh inilah yang menjadikan seseorang mendapatkan keberuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man 'amila solihan min dzakarin au unta. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa huwa mukmin, dalam keadaan dia beriman. Tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki dan perempuan di dalam menjalankan amalan-amalan soleh. Di dalam menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah setarakan keadaan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Tentu ini adalah kemuliaan bagi para wanita. Disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan balasan atas amalan-amalan yang mereka lakukan dari amalan-amalan soleh tersebut. Ini merupakan perkara yang memuliakan para wanita. Setelah dia disetarakan sebagai insan dia pun disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya Allah pun akan membalas, memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beramal saleh, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, baik itu dilakukan oleh laki-laki ataupun para wanita. Balasan yang sesuai dengan amal perbuatan atau dosa yang dia lakukan. Laki-laki ataupun perempuan tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ikob tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-73. Liyu'adzdziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Lanjutannya tersebut Allah menjelaskan wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala berfirman liyu'adzdziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala hendak mengadab orang-orang yang munafik. Dari kalangan laki-laki munafikin. Dan begitu pula Allah akan memberikan adab kepada para munafiqat. Para perempuan yang berbuat nifak. Berbuat munafik. Wal musyrikin wal musyrikat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang laki-laki yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikat, dan Allah juga akan mengadab para wanita yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat juga menjelaskan kepada kita sekalian para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah dan para akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun tidak membedakan, mensetarakan keadaan laki-laki dan perempuan di dalam memberikan balasan atas amalan-amalan kemaksiatan yang mereka lakukan, di dalam memberikan azab kepada para munafikin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, memberikan taubat kepada orang-orang yang beriman, laki-laki mukminin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat, menerima taubat dari kalangan perempuan mukminat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hamparkan taubat tersebut atas dosa-dosa mereka. Dihadapkan dosa-dosa orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, dengan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Laki-laki ataupun perempuan. mereka yang ketika di dalam kehidupannya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dari satu maksiat kepada maksiat yang lainnya, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan taubatnya, menerima taubatnya, selama pintu taubat itu tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pintu taubat itu ada batasannya. Batasannya yang pertama adalah ketika yugargir ar-ruh, yakni sudah naik ke kerongkongan. Ketika ruh sudah masuk ke dalam kerongkongan, melesak ke atas, maka disitulah taubat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana taubatnya Fir'aun ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan sekian banyak peringatan-peringatan kepadanya. Dari satu peringatan kepada peringatan yang lain agar dia bertobat kepada Allah, tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, toh tidak menerimanya. Tetap ingkar, tetap tidak terbuka hatinya. Dikarenakan hatinya sudah mati. Dan ketika hendak dicabut nyawanya, dia tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan, "Amantu bima amana bi Bani Israil." Aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israil. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Al-an faqad asyaita min qabl." Sekarang baru kamu bertobat kepada Allah. Padahal sebelum itu engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebelum itu engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu engkau menjadi orang yang sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, tidaklah diterima pintu taubat. Begitu pula hatta tatlu asyams min maghribiyah. Begitu pula ketika muncul matahari dari arah barat, terbit matahari dari arah barat, maka ketika itu pintu taubat pun telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara laki-laki dan perempuan, dan tentunya ini satu kemuliaan bagi para wanita. Allah hendak memuliakan mereka dengan menyetarakan balasan terhadap kejelekan mereka dan pahala yang akan mereka dapatkan ketika mereka berbuat baik, beramal soleh. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini hendak mengangkat kemuliaan, kehormatan, dan juga ingin menjaga para wanita di dalam Islam ini. Kemudian para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah dan juga akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa kharrama subhanahu wa i'tibarul mar'ah min jumlati mawruthatiz zawjil mayyit. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan anggapan bahasanya wanita itu termasuk bagian dari barang-barang yang diwarisi, yang diwarisi dari suaminya yang telah meninggal. Sebagaimana anggapan orang-orang Arab jahiliyah ketika belum datang Islam, menganggap bahasanya para wanita ini tidak berhak mendapatkan warisan dan juga dia termasuk barang yang diwarisi oleh kerabatnya ketika suami-suami mereka meninggal. Sudah tidak mendapatkan warisan, dia sendiri dijadikan warisan. Ini merupakan kerendahan di atas kerendahan. Ini merupakan kehinaan di atas kehinaan. Datanglah Islam. Allah menurunkan Islam. Diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kedoliman ini. Ini merupakan satu bentuk kedoliman yang dilakukan manusia terhadap para wanita. Ini merupakan satu bentuk perendahan terhadap harkat dan martabat para wanita. Diangkat kedoliman ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. La yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak halal bagi kalian. Tidak boleh bagi kalian untuk antarisun nisa. Yakni kalian menjadikan para wanita itu sebagai warisan dengan cara paksa. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan wanita di dalam Islam ini sebagai barang warisan. Sebagaimana harta benda yang mereka tinggalkan dari para yakni suami-suami mereka yang telah meninggal. Ataupun keluarga-keluarga mereka yang telah meninggal. Maka di dalam ayat ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar radio Al-Intisam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka fadhumina laha istiklala syahsiyatiha. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi para wanita kemerdekaannya. Kemerdekaan dirinya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan datangnya syariat Islam ini. Dengan adanya syariat Islam ini, kemerdekaan para wanita dijamin, kebebasan para wanita dijamin. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alaha warisatan la mawrusah. Dan Allah jadikan para wanita itu sebagai pewaris. Bukan sesuatu yang diwarisi. Diberi. Yakni hak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan hak itu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para wanita. Yang tadinya mereka merupakan barang yang diwarisi. Sekarang di dalam Islam mereka juga sebagai pewaris. Bukan barang warisan. Wa ja'ala lil mar'ati haqqan fil mirats min mali qaribiha. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk para wanita punya hak, diberikan hak bagi mereka untuk mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya, yang ditinggalkan oleh suaminya ataupun yang ditinggalkan oleh yakni kedua orang tuanya ataupun saudaranya yang laki-laki meninggalkan harta yang banyak. Mereka berhak mendapatkan warisan. Ini Allah menurunkan syariat ini untuk menjaga, memerdekakan para wanita, menjaga harkat dan martabat mereka sebagai pewaris, bukan sebagai orang yang diwarisi atau barang yang diwarisi. Maka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perfirmannya surat An-Nisa, ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal akrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal akrabun, mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafrudo. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-7 ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lirrijal, bagi para laki-laki itu mendapatkan bagian dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan yang ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya. Walin nisa, dan juga bagi para wanita nasibum, mereka juga mendapatkan bagian mimma tarakal walidan, dari perkara-perkara, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal akrabun, dan yang ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur. Dia mendapatkan bagian sedikit atau banyak. mendapatkan bagian yang sedikit atau banyak, yang jelas dia termasuk makhluk yang mendapatkan hak waris, termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hak waris. Nasibam mafrudo, ini adalah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahasanya laki-laki mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya, begitu pula para wanita. Mereka menjadi pewaris, menjadi warisah la maurusah, menjadi para pewaris dan bukan yang diwarisi. Sebagaimana adat yang jelek, yang rusak yang ada pada masa jahiliyah. Namun di sini sangat aneh para wanita. Aneh tapi nyata muncul. Mereka diangkat dari yang tadinya sebagai barang yang diwarisi, sekarang mendapatkan warisan toh masih belum puas. Diangkat harkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapatkan bagian, separuh dari bagian laki-laki. Padahal itu merupakan yakni syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah sepantasnya seorang wanita kemudian dia tidak ingin terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak orang yang beriman kepada Allah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bagian-bagian masing-masing kemudian dia protes. Padahal syariat ini turun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menjunjung kemuliaan mereka, mengangkat kedoliman yang pernah terjadi di masa jahiliyah. Mereka bukan para pewaris, mereka adalah orang yang diwarisi. Diangkat di dalam Islam ini mereka menjadi pewaris. Mestinya yang pantas bagi seorang wanita itu mereka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah menurunkan syariatnya. Karena Allah telah menurunkan syariat Islam kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kemuliaan para wanita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur itu mesti diwujudkan oleh setiap orang yang mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dengan lisannya dia mengucapkan pujian kepada Allah, menyebut-nyebut nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dengan hatinya dia akui bahwasanya nikmat itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datang dari yang lainnya. Dan dengan anggota badannya dia wujudkan dengan amalan ibadah, memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mestinya yang dilakukan oleh kaum mukminah secara khusus, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada mereka, bahasanya mereka dijadikan para pewaris yang mewarisi harta-harta yang ditinggalkan oleh keluarganya dan juga yang ditinggalkan oleh para kerabatnya. Kita berlepas diri dari yakni para wanita yang kurang puas, yang tidak mau bersyukur terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak mau menerima ketetapan syariat Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali kepada syariat Islam yang menjunjung harkat martabat kedudukan mereka menjadi tinggi di dalam Islam. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang sama, di dalam surat yang sama ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lil dzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu, Allah telah mewasiatkan kepada kalian, pada anak-anak kalian, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki itu bagiannya seperti, yakni bagian dua orang perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatain, maka jika kalian para perempuan ketika ditinggal oleh kedua ibu bapaknya atau kerabatnya berjumlah lebih dari dua, falahunna tsulutsa ma tarak, maka kedua wanita tersebut mendapat bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wa in kanat wahidatan falahan nis, maka jika dia itu sendirian ketika dia ditinggal kedua orang tuanya, baginya mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ini adalah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki bagiannya dua kali dari bagian seorang perempuan. Bagian seorang perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki. Maka di sini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar radio Al-Itisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sekali lagi para wanita itu sebagai pewaris yang mewarisi harta-harta yang ditinggalkan oleh suaminya, keluarganya, kerabatnya, dan kedua orang tuanya. Ila akhiri ma ja'a fi tawrits fil mar'ah umman wa bintan wa ukhtan wa zawjatan, sampai kepada apa yang datang di dalam warisan tersebut bagi para wanita, apakah dia itu keadaannya sebagai seorang ibu, apakah dia keadaannya sebagai seorang bin, ataukah dia keadaannya sebagai saudara perempuan, ataukah keadaannya sebagai seorang istri. Dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap mendapatkan warisan. Seorang ibu, dia mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Walahunna rubu, bagi seorang istri mendapatkan yakni 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Begitu pula seorang anak, anak perempuan, sebagaimana tadi bagiannya adalah setengah dari bagian laki-laki. Begitu pula saudara perempuan, dan begitu pula seorang istri. Seorang istri tadi mendapatkan bagian 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka jika suaminya tidak punya anak. Kalau punya anak, bagiannya lain lagi. Ini keadaan bagaimanapun wanita tersebut, apakah dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak perempuan, atau sebagai saudara perempuan, atau sebagai seorang istri, mereka masing-masing mendapatkan bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat ini. Ini merupakan perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara tersebut, hendaknya kita hamba-hambanya menerima keputusan, ketetapan pembagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa muncul keberatan di dalam hati, protes ingin pembagiannya setara hukum nasional. Ini sangat nyeleneh. Dikasih hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, hukum yang adil, hukum yang bijaksana, yang mengangkat harkat martabat mereka, mereka tidak mau. memilih hukum yang lain, hukum ya ghairillah, hukum yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berhukum dengan hukum selain daripada Allah itu merupakan tindakan kefasikan, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi majalis zaujah au majalis zaujiyah hasarallahu az-zauj ala arba'a haddan a'la bi syartil qiyami bil 'adlil mustata' baina az-zaujat. Kemudian dalam permasalahan pernikahan, Allah Subhanahu wa taala membatasi suami untuk menikahi lebih dari 4 orang istri. Lebih dari 4 orang istri. Itu pun dengan syarat dia bisa berbuat adil, mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Tidak asal modal semangat, namun seseorang kemudian yakni menikah ke sana, menikahi ini, menikahi itu, fulana dan fulana, tanpa ada kemampuan berbuat adil kepada mereka, maka ini adalah kedzaliman. Namun demikian Allah SWT telah menetapkan bagi para suami, mereka diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menikah yang pertama. Ketika dia sudah menikah yang pertama, dia diperbolehkan untuk menikah yang kedua. Masna wa sulasa wa ruba. Ini ketetapan daripada Allah SWT, bukan kedzaliman terhadap wanita. Merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya bagi kita seorang mukmin dan mukminah, kembali kita menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan tidak ada keberatan di dalam hati kita. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan tidaklah pantas bagi orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkaranya pada mereka, orang-orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, kemudian ada pilihan bagi mereka. Ada pilihan yang lain bagi mereka terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah pantas. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima ketetapan Allah, protes terhadap syariat Islam yang Allah SWT telah tentukan, bolehnya seorang laki-laki menikah lebih dari 2, ataupun warisan bagian bagi wanita itu separuh dari bagian laki-laki, diprotes, tidak adil, ini merupakan tindak aniaya dan lain sebagainya, maka ketahuilah itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Itu adalah satu kesesatan yang bisa menyeret kalian ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal a'udzu billah. Maka hendaknya kita pun menerima ketetapan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dan ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masa sebelum Islam, sebagaimana kita jelaskan, mereka para laki-laki menikahi para wanita itu tidak ada batas. Dengan modal semangat mereka pun bisa menikahi sekian banyak wanita. 1, 2, 3 hingga jumlah 8 hingga jumlah 10. Hingga lebih dari itu mereka boleh. Itu hak mutlak yang ada pada laki-laki ketika itu. Tidak berpikir apakah dia itu nanti bisa berbuat adil kepada istri-istrinya ataukah tidak. Tidak peduli apakah dia akan berbuat dolim kepada istri-istrinya ataukah tidak. Maka datang Islam, Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan itu dibatasi suami tersebut. Dibatasi tidak lebih dari 4. Kalau melebihi ya berarti itu adalah melampaui batas dari apa yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dia bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana yang kita saksikan pada saat pada zaman kita sekarang ini pun ada di antara para laki-laki yang padanya ada istri yang lebih dari 4. Nah, ini melampaui batas. Melampaui dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Tindak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ketika seseorang hendak menikah diberikan syarat agar supaya dia mampu berbuat adil di antara para suaminya. Sehingga bagi kita kaum mukminin terkhusus para wanita dengan syariat poligami ini, maka kalau toh dia belum bisa mengamalkan misalnya atau tidak mampu untuk dia, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima dengan ikhlas ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sedikit pun yakni ketidaksukaan, keberatan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Kemudian wa aujaba mu'asiratuhunna bil ma'ruf. Begitu pula para suami diwajibkan untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Dipenuhi kebutuhan nafkahnya. Dipenuhi kebutuhan-kebutuhan sandang pangannya, tempat tinggalnya, dilindungi keadaannya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar para suami itu berbuat baik kepada istri-istri mereka. Pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna waj'alallahu fi khairan katsira. Fa in karihtumuhunna syai'an waj'alallahu fi khairan katsira. Di dalam ayat ini surat An-Nisa. Dan pergaulilah para wanita itu dengan cara yang baik. Maka jika engkau tidak suka kepada satu perangai dari wanita-wanita tersebut, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkara-perkara yang tidak kalian sukai pada wanita itu dan kalian bersabar, Allah akan jadikan kebaikan yang sangat banyak padanya. Nama asyruh nabil ma'ruf. Pergauli para istri tersebut dengan cara yang baik. Lihat di sini. Akhwat billah rahimani wa rahimakunallah. Dan juga para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan para suami untuk mempergauli mereka dengan cara yang baik. Ini juga sekaligus untuk mengangkat yakni perlakuan kedzaliman yang dilakukan oleh orang-orang sebelum datangnya Islam ini. Nah, diangkat kedzaliman-kedzaliman tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan pergaulan yang baik terhadap para istri. Kemudian juga Allah menjadikan mahar itu hak mutlak bagi istri-istri. Nah. Wa ja'ala shadaqah haqqan laha. Wa amara bi ita'iha iyyahu kamilan. Illa ma samahat bihi antai bi nafsin. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasanya mahar mas kawin itu merupakan hak bagi wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya memberikan mas kawin itu kepada istrinya tersebut, calon istri yang dia nikahi, berikan mas kawinnya secara sempurna kepada mereka. Tidak boleh, yakni dari walinya, bapaknya menguasai mas kawin tersebut tidak boleh. Karena sebagian para wali ketika yakni anak-anak perempuannya menikah, mendapatkan mas kawin ini dan itu, mereka berusaha menguasainya. Ini tidak benar. Bahwasanya hak mas kawin itu mutlak bagi para wanita, diberikan secara sepenuhnya kepadanya. Begitu pula para suami tidak boleh yakni mengambil dari apa yang menjadi hak para wanita tersebut, mengambil mas kawinnya atau mempergunakannya tanpa seizinnya. Illa ma samahat bihi anti bis nafsin. Kecuali kalau memang wanita tersebut mempersilahkan dengan kebaikan jiwanya, kemurahan hatinya, dia persilahkan suaminya untuk menggunakan sebagian daripada mas kawin yang diberikannya. Kalau itu, yakni dia karena baiknya jiwa yang ada padanya, kebaikan jiwa, kemurahan hati yang ada pada wanita tersebut, diberikan sebagian daripada mas kawinnya kepada suami, maka ini tidak mengapa diambil pemberian tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan berikanlah kepada para wanita-wanita tersebut mas kawin-mas kawinnya, mahar-mahar mereka berikan kepadanya sebagai pemberian. Wa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa, maka jika dengan kebaikan yang ada pada wanita tersebut, kemudian dia memberikan sebagian dari mahar itu lakum bagi kalian, fakulu, maka makanlah. Ambil sebagian mahar tersebut, makanlah dengan rasa senang, dan juga itu adalah baik akibatnya. Ketika seseorang mengambil daripada sebagian mahar tersebut dengan kerelaan, rasa senang dari istrinya, diberikan sebagian maharnya kepada suami, maka diambil. Itu diperbolehkan. Ini akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak kebaikan, sekian banyak Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya memuliakan para wanita. Beberapa ayat yang sangat banyak, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an satu surat khusus dengan nama An-Nisa. Satu surat khusus Allah berikan untuk mengetahui tentang keadaan para wanita tersebut, melihat apa yang seharusnya dilakukan. Semua yang kita sebutkan tadi adalah ada di dalam surat An-Nisa kebanyakannya, selain daripada surat An-Nahl dan Al-Ahzab. Dalam surat An-Nisa disebutkan sekian banyak perkara-perkara di mana Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat martabat keadaan para wanita tersebut. Kemudian ikhwan fillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar radio Al-Iktisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha Allahu ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zawjiha amiratan ala auladiha. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para wanita itu sebagai pemimpin, sebagai ra'iyah amirah yang berkuasa memberikan perintah dan larangan di baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya. Ini adalah jihad mereka, para wanita. Mereka adalah para pemimpin yang ada di dalam rumah suaminya, memimpin anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya, memerintahkan mereka dengan kebaikan, melarang anak-anak suaminya untuk melakukan kejelekan-kejelekan, dididik mereka dengan adab-adab Islam yang baik, dididik mereka dengan akhlak-akhlak Islam, diperintah dengan cara yang baik, dilarang dengan tegas, ya, dengan lemah lembut, ya, kepada anak-anak mereka, ya, dengan penuh kasih sayang. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka sebagai pemimpin di rumah suaminya, diberi hak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Apakah dia telah menunaikan hak-hak suaminya, mendidik anaknya dengan baik, mengarahkan mereka kepada adab-adab Islam, mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas Ahlussunnah wal Jamaah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga melarang mereka dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, melarang mereka dari akhlak-akhlak yang jelek, melarang mereka dari akhlak-akhlak yang rendah. Apakah para wanita itu menunaikan yakni kepemimpinannya di dalam rumah tangga, di dalam rumah suaminya itu ataukah tidak? Maka di sini adalah lahan pahala yang akan didapatkan oleh para wanita sangat besar. Ketika dia mampu menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika dia mampu memimpin keluarganya, menjadikan mereka anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukminin wal mukminat. Menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah, yang laki-laki ataupun yang perempuan, menjadi anak-anak yang beradab dan berakhlak dengan akhlak Islamiah. Ini perjuangan para wanita. Di sinilah, di rumah inilah perjuangan mereka. Perjuangan mereka ada di rumah suaminya. Bukan mereka justru banyak keluar rumah untuk keperluan-keperluan yang mubah atau keperluan-keperluan yang justru itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis menunjukkan kepada kita sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat kemuliaan, harkat, martabat dan kedudukan para wanita. Wa aujaba 'ala zawji nafqatuha wa kiswatuha bil ma'ruf. Begitu pula para suami hendaknya memberikan, wajib atas mereka untuk memberikan nafkahnya dan juga memberikan yakni pakaian kepadanya dengan cara yang baik. Sekian banyak kewajiban dibebankan kepada para suami dari syariat Islam ini dalam rangka untuk menjaga keadaan para wanita. Ini merupakan syianatu fil Islam, merupakan penjagaan terhadap para wanita di dalam Islam ini. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, dan para pendengar radio Al-Ittisam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang memuliakan para wanita, memuliakan kedudukan mereka, mengangkat derajat mereka, bahkan ketika dia menjadi seorang ibu, maka wanita inilah yang pertama kali untuk manusia bergaul dengan sebaik-baiknya kepada ibunya. Seorang anak harus berbakti birrul walidain, terkhusus kepada ibunya. Salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari hadis yang sahih yang disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Min Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Kila ya Rasulullah, man abar?" Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man abar?" Siapa manusia yang berhak untuk dipergauli dengan cara yang baik? Fakala ummat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ummat, ibumu. Summa man, kemudian dikatakan lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummat. Rasulullah menjawab, ibumu. Summa man, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummat, ibumu. Kemudian diulangi yang keempat, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan abad, bapakmu setelah itu. Diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Menunjukkan kemuliaan, tingginya martabat dan kedudukan seorang ibu yang tidak bisa diraih oleh seorang bapak. Di sini Allah SWT mengangkat derajat seorang ibu. Biasanya seorang anak mesti berbuat baik. Birrul walidain terkhusus kepada ibunya, dia lebih-lebih lagi berbuat baik kepadanya, lemah lembut kepadanya, membantu pekerjaannya dan sebagainya dari perkara-perkara yang menjadikan ibunya itu ridho kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian ayat dan hadis disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah untuk menunjukkan bahasanya Islam itu mengangkat derajat dan martabat ataupun kedudukan para wanita, sehingga sepantasnya terkhusus bagi para wanita untuk dia mempelajari agama Islam ini, apa yang terkait dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan dia, dan dia wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus wanita di sini, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sekian ayat menjelaskan tentang keutamaan para wanita di dalam Islam, kedudukan mereka yang tinggi di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.